dosa. Wahai umat manusia, jangan engkau berbuat dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sesama makhluknya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sesama makhluknya. Terjadi di masa lalu, orang terkutuk karena dosa. Wahai umat manusia, jangan engkau berbuat dosa. Wahai umat manusia, jangan engkau berbuat dosa. Kepada Tuhan terjadi di masa lalu, orang terkutuk karena dosa.